Gak ada daging, ya makan tempe. Gak ada telur, ya makan tahu. Gak ada minyak, ya pakai kayu. Gak ada lampu, ya pakai. Gak ke hospital ya ke